dan merasa risih atau tidak senang jika yang mengelilinginya adalah fuqara wal masakin. Ini keumuman umat manusia untuk bisa merubah cara pandang semacam ini. Maka kita harus kembali kepada ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad ibn Abdullah alaihissalatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sabar dan senang jika yang bermajlis di sisi beliau kebanyakan fuqara wal masakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, untuk berkumpul bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya. Bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi maupun sore. Yuriduna wajha, semata-mata menginginkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merasa senang, merasa gembira majlisnya dipenuhi dengan fuqara wal masakin yang rajin beribadah kepada Allah, mengharap wajah Allah, dan tidak merasa risih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan penglihatan dan pandangannya dari orang-orang fakir miskin untuk kemudian mencari perhatian orang-orang kaya. Khanafatina azabumullah, ayat ini sudah cukup sebetulnya sebagai bentuk perhatian dari syariat terhadap keadaan fuqara wal masakin. Nah, terkhusus fuqara wal masakin yang sabar, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita akan mempelajari hadis demi hadis yang sahih terkait dengan pandangan Islam terhadap fuqara wal masakin dan bagaimana sikap kita terhadap mereka. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Harithah ibn Wahab radhiyallahu ta'ala anhu. Harithah ibn Wahab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah kalian aku beritahu ciri-ciri ahlul jannah, ciri-ciri penghuni surga. Kullu dha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, rata-rata penghuni surga itu ialah setiap orang yang lemah ekonominya ketika di dunia. Namun seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, pasti permintaannya akan dikabulkan. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahu ciri-ciri penghuni neraka? Kullu utullin jawabin mustakbir. Penghuni neraka itu ciri-cirinya ialah orang yang keras kepala, jawad, orang yang pelit, mustakbir, dan orang yang sombong. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwan abidina azakumullah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semua bahwa mayoritas ahlul jannah atau penghuni surga itu ialah dhaif, orang yang ekonominya lemah. Nah, jadi ekonominya lemah di dunia sehingga dipandang sebelah mata. Tapi orangnya rajin ibadah dan doanya mustajab. Setiap berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang akan mendominasi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernyataan ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang lemah ekonominya ketika di dunia jangan sekali-kali dipandang apa ini sebelah mata. Kalau mereka betul-betul rajin ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru mereka-mereka inilah yang kebanyakan menjadi penghuni apa ini surganya Allah. Jadi kalau teman kita banyak yang fuqara wal masakin, yang beriman dan bertakwa, yang solih, yang rajin beribadah, maka hendaklah kita bersyukur. Kita bersyukur karena dengan berteman dengan orang-orang semacam itu, kita akan merasa rendah diri, kemudian kita tidak sombong, ya, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kata-kata orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, tidak disibukkan dengan dunia, sehingga lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebaliknya, ciri-ciri penghuni surga itu adalah orang yang keras kepala, kaya tapi bakhil dan sombong. Dari sini jangan sampai kita apa ini tertipu dengan apa ini kekayaan seseorang. Kalau ada orang kaya itu kebanyakan, mohon maaf, tidak melarang menjadi orang kaya. Kebanyakan orang kaya itu berarti merasa tinggi kedudukannya, kemudian pelit orangnya dan sombong. Sehingga kebanyakan orang-orang kaya semacam itu mendominasi menjadi ahlun nar. Adapun kalau ada orang kaya rendah diri, dermawan, pandai bersyukur, itu langkah. langkah, bukan berarti tidak ada, ya. Nah, jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang kaya yang apa ini, merasa tinggi kedudukannya, sombong dan pelit, itu lebih banyak. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya kita tidak memiliki teman orang-orang kaya, enggak usah kemudian apa ini bersedih hati. Karena kebanyakan mereka itu seperti itu, merasa tinggi, sombong dan tidak dermawan. Tapi kalau ada orang kaya yang rendah hati, dermawan, pandai bersyukur, baik dengan sesama, maka ini adalah orang yang langka. Orang semacam ini langka dan harus disyukuri keberadaannya. Barakallahu fikum. Karena enggak semua orang kaya seperti itu. Lain dengan fuqara wal masakin tadi, itu rata-rata mereka lebih banyak yang rajin ibadah. Mereka lebih banyak yang kemudian apa ini? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mau apa lagi? Mau ngelola uangnya yang enggak punya uang, mau ngurus perusahaannya yang enggak punya apa ini? Perusahaan. Sehingga mereka menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abul Abbas Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abul Abbas Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah taala meridhoinya. Qala, beliau pernah bercerita, mara rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalisin. Maka Rasulullah bertanya kepada seorang yang duduk di samping beliau. Ini gak disebutkan nama sahabatnya, tapi bertanya kepada seorang yang duduk di samping beliau, ma ra'yuka fi hadha, bagaimana pendapatmu tentang orang laki-laki yang lewat tadi. Faqala, maka orang yang ada di samping yang Nabi menjawab, rajulun min asrafin nas, hada wallahi khariyun in khataba ayyunkah wa in syafa'a ayyushafa'. Maka dengan bangganya orang yang di samping Nabi menjawab, tadi itu adalah orang yang paling terpandang di antara kita. Orang itu demi Allah, kalau melamar putri-putri kita, pasti akan diterima lamarannya. Orang itu, kalau seandainya minta bantuan kerjasama, pasti langsung banyak yang akan apa ini, menyambutnya. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun apa ini, diam, tidak menjelaskan, tapi diam. Summa mar'a rajulun akhar, kemudian ada laki-laki lain yang lewat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bertanya lagi kepada orang yang di samping beliau, ma'ayuka fi hada, sekarang apa pendapatmu tentang laki-laki yang lewat ini. Kalau yang tadi kan dia itu kaya raya, terpandang, kalau seandainya melamar putri-putri kami, pasti akan kita terima untuk menikahkan anak kita dengan dia. Kalau dia minta bantuan kerjasama, pasti kita akan rame-rame apa ikut kerjasama dengannya. Tapi Rasulullah diam. Nah begitu ada laki-laki lain yang lewat, ya di depan beliau, maka beliau bertanya lagi, ma'ra'yuka? Naam. Fi hada. Apa pendapatmu tentang laki-laki yang ini? Faqala, ya Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Hada khariyun in khataba alla yunkaha wa in syafa alla yusaffa. Wa in qala alla yusma' liqawli. Wa Rasulullah, yang ini tadi yang lewat adalah salah satu fuqara dari kalangan kaum muslimin, orang yang miskin, fakir. Orang ini kalau melamar putri-putri kami, biasanya kami tolak untuk menikahkan putri kami dengan orang seperti itu. Orang ini kalau dijadikan sebagai wasilah untuk melakukan sesuatu, gak akan ada yang mau menerimanya. Kalau dia berkata, gak ada yang mau mendengar. Karena orangnya apa ini? Miskin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hadza khairun min mir'il ardi misli hadza. Yang fakir ini lebih baik daripada orang kaya tadi, sekalipun jumlahnya memenuhi sepenuh bumi. Mutafaqqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya. Datang pakaiannya, masya Allah, mentereng, penampilannya mentereng ya. Nah, kaya, terpandang ya. Orang kagum. Ini kalau ngelamar putri kami, pasti kami terima. Kalau dijadikan sebagai wasilah untuk ngurus-ngurus apa-apa, mesti akan diterima. Nah, dihormati. Tapi begitu ada orang fakir yang lewat, komentarnya sudah lain. Ini kalau melamar putri-putri kita, ya kita tolak lah. Nah, miskin. Ini kalau dijadikan sebagai wasilah untuk ngurus sesuatu, gak ada yang mau. Kalau dia berkata, gak ada yang mau dengar. Tapi ternyata jawaban Rasulullah cukup mengagetkan. Orang miskin yang lewat tadi itu lebih baik daripada orang kaya tadi, walaupun jumlahnya memenuhi bumi. Masya Allah. Penghargaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk fuqara wal masakin. Tetapi fuqara wal masakin yang mana? Sebagaimana yang disebut tadi, orang fakir yang sabar, yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang kaya tetapi sombong, pelit, tidak bersyukur. Nah, walaupun penampilannya gagah, rumahnya mewah, hartanya banyak, walaupun itu memenuhi apa ini? Boom. Lihat bagaimana penghargaan dari Rasulullah SAW kepada apa ini? Fuqara wal masakin. Jadi kita enggak boleh memandang sebelah mata fuqara wal masakin. Tidak boleh kita meremehkan mereka. Tidak boleh kita menginjak-injak harga diri mereka. Tidak boleh. Mereka itu kalau sabar dalam kemiskinannya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kefakirannya, maka orang itu lebih baik daripada orang-orang kaya walaupun jumlah mereka memenuhi bumi. Tapi sekali lagi, cara pandang kebanyakan manusia apa ini? Sudah terbalik. Kalau yang datang orang kaya, nah, merasa ada tamu orang kaya gitu, masya Allah, ya, nah, merasa terhormat didatangi bos-bos kaya raya. Nah. Tapi ketika banyak yang datang fuqara wal masakin, dan merasa apa ini? Merasa sumpek melihatnya. Nah. Dalam pikirannya, ini orang cuma apa ini? Ngurangi uang, ngurangi makanan. Enggak bisa diajak untuk apa ini? Kerjasama dalam masalah dana. Tapi kalau yang datang kaya, wah, mantap, ya. Ini bisa menambah pundi-pundi uang dan bisa apa ini? Dilobi-lobi untuk mencairkan dananya atau lain sebagainya. Dah lain sudah, ya, bisa dipakai untuk apa ini? Mitra kerjasama, bisa pinjam modal dan lain-lain, ya. Tapi kalau dia miskin, wah, paling ngeriwi kita, ya. Datang-datang gak akan mungkin minjami modal, tapi malah pinjam modal, ya. Kalau betina auzakumullah, sikap semacam ini tidak boleh kita miliki. Kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta dan sayang kepada fuqara wal masakin. Tapi bukan berarti kita memusuhi orang kaya, tidak. Karena ada orang kaya yang apa ini? Bersyukur. Orang kaya yang bersyukur inilah yang kita hormati, yang kita sayang. Dikarenakan mereka lah orang-orang yang bisa bermanfaat untuk kebaikan umat Islam. Nah, dengan kekayaannya bisa membantu dakwah kaum muslimin, karena orang tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang semacam itu sedikit. Sekali lagi apa ini? Sedikit. Kebanyakan yang taat, yang rajin ibadah, yang bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran adalah fuqara wal masakin. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda, ihtajjatin jannah wa na'am, surga dan neraka nanti akan saling apa ini? Perbantah-bantahan. Faqalatin nar, maka neraka pun berkata, fiyya al-jabbarun wal-mutakabbirun. Ya Allah, yang memenuhi saya adalah orang-orang yang diktator dan sombong. Wa qalatil jannah, surga pun berkata, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Ya Allah, yang memenuhi saya adalah manusia-manusia yang lemah dan miskin. faqadallahu bainahuma, maka Allah pun memutuskan perselisihan antara surga dan neraka tadi. Innaki aljannah rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku akan memberi rahmatku denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Wa innaki annar adabi uadzibu biki man asya'u. Dan engkau wahai neraka adalah azabku, aku akan mengazab denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan masing-masing dari kalian akan aku penuhi penghuninya. Yang neraka akan dipenuhi penghuninya, yang surga juga akan dipenuhi penghuninya. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang mulia ini ikhwan fillah a'azzakumullah menggambarkan kepada kita bahwa neraka itu ternyata dipenuhi oleh para diktator atau orang-orang yang berkuasa, yang zalim dan orang-orang sombong. Sedangkan surga dipenuhi dengan apa ini? Orang-orang lemah dan miskin. Allah memberi tempat yang mulia kepada fuqara wal masakin. Mengapa? Karena rata-rata fuqara wal masakin itulah yang sadar atas kewajiban hidup mereka di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Lebih sabar dalam menjalani hidup ini. Lebih taat. Lebih rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang kaya. Sehingga kebanyakan mereka menjadi penghuni apa ini? Surga. Berbeda dengan orang kaya. Kekayaan itu bisa menyebabkan orang menjadi sombong, menjadi zalim, menjadi jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi sebab mengapa neraka itu kebanyakan dihuni oleh orang-orang kaya yang sombong dan zalim. Maka jangan sekali-kali meremehkan apa ini? Kaum du'afa, fuqara dan masakin. Karena mereka-mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang sabar dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'adhimu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'ubatin. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang seorang laki-laki yang gemuk besar, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak bisa mengalahkan beratnya seekor sayap nyamuk atau sayap seekor nyamuk. Nah, hadis ini ikhwanu fillah a'azzakumullah menggambarkan kepada kita tentang ciri khas orang kaya. Orang kaya itu biasanya tinggi, besar, gemuk. Tapi bukan berarti kalau orang itu tinggi, besar, gemuk kaya ya. Ada juga yang miskin. Tapi rata-rata orang kaya itu seperti itu. Kenapa? Ya karena bisa makan apa saja yang diinginkan. Ya. Makmur. Sehingga bisa apa ini? sebanyak-banyaknya untuk memanjakan tubuhnya. Nah, tinggi, besar, gemuk, nah, itu cirinya orang kaya. Tapi gak semua orang kaya semacam itu, tapi rata-rata. Perhatikan, bos-bos, nah, gemuk-gemuk. Bos yang gak penyakitan ya, nah, kalau penyakitan ya kurus kering karena penyakitnya ya. Nah, rata-rata begitu. Tetapi kebanyakan orang-orang kaya semacam itu amal solehnya sedikit, sehingga ketika ditimbang di hari kiamat tidak bisa mengungguli beratnya sayap seekor nyamuk. Nyamuk saja itu beratnya enggak seberapa ya, apalagi cuma apa ini sayapnya, tambah apa ini ringan. Nah, ini amalannya itu sangat sedikit sehingga ringan, tidak bisa mengalahkan beratnya apa ini sayap seekor nyamuk. Dari hadis ini berarti kita tidak boleh meremehkan orang-orang miskin yang ciri-ciri mereka itu biasanya adalah apa ini kurus kering. Nah, ya, jadi mereka itu biasanya apa ini kurus kering, karena tidak ada makanan dan gizi yang cukup, rata-rata kurus kering. Tetapi mereka kalau ditimbang di hari kiamat, timbangannya sangat berat. Kenapa? Karena amal solehnya, karena ibadahnya yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan fuqara dan masakin atau kaum duafa. Wani kurus kering krempeng. Nah, ya. Terus diremehkan. Pandang sebelah mata. Wah, ini gagah, besar, tinggi. Ya, dihormati. Ini ciri fisik orang kaya seperti itu, ciri fisik orang miskin semacam itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ini rata-rata saja. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwana fillah a'azzakumullah, seorang itu berat timbangannya di sisi Allah yang menentukan apanya? Amal solehnya, bukan hartanya. Timbangan orang itu akan ringan di sisi Allah. Karena apa ini? Karena sedikit amalnya. Walaupun dia itu kaya, besar, gemuk dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwan fillah a'azzakumullah, pandangan syariat terhadap fuqara wal masakin. Tidak melihat kekayaan seseorang, tapi melihat amalnya. Selanjutnya, hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau pernah bercerita, annam ra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban. Dulu ada wanita berkulit hitam yang biasa mengurus masjid, bersih-bersih di masjid, ya, buang sampah yang ada di masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah merasa kehilangan, enggak ada lagi orang itu. Fasa'ala anha, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang wanita tadi, mana itu yang biasa bersih-bersih masjid, wanita hitam. Faqalu matat, maka mengatakan sudah mati wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian tidak memberitahu aku kematiannya? Faka'annahum sogoru amroha. Sepertinya orang-orang saat itu menganggap kecil kematian apa ini, wanita tadi. Oh, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ya. Tukang sapu biasa mati, ngapain dilaporkan ke Rasulullah, ya kan? Nah, tapi ternyata Rasulullah tanya, mana itu orang? Ternyata dijawab, sudah mati. Rasulullah kemudian tanya, kenapa kalian tidak memberitahu aku kematiannya? Para sahabat diam. Kenapa? Karena mereka saat itu menganggap perkara wanita hitam itu apa ini? Perkara yang kecil. Kematiannya itu ya biasa. Bukan orang terkenal, bukan orang yang terpandang, sehingga enggak perlu dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Dalluni ala qabri." Ya sudah, tunjukkan mana kuburannya. Fadalluhu fasalla alaiha. Maka para sahabat menunjukkan kuburan wanita itu dan Rasulullah salat jenazah di kuburan. Tsumma qala, in hadhil qubur mamlu'atun dhulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini gelap gulita dikarenakan kedzaliman penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Tapi sekarang kuburan-kuburan mereka bersinar karena aku salat jenazah untuk mereka. Tafaqqat alaihi. Nah, ada sini ikhwan abidina azakumullah, cukup jelas ya. Kita tidak boleh meremehkan fuqara wal masakin. Tukang sapu, tukang bersih-bersih masjid yang penghasilannya pas-pasan, penampilannya juga enggak meyakinkan, ya biasanya dipandang apa ini? Remeh, dipandang sepele. Tetapi apa yang mereka lakukan? Pengabdiannya terhadap masjid, memakmurkan masjid, membersihkan masjid, itu ibadah, bukan sesuatu yang remeh. Pahalanya besar, sehingga Rasulullah pun apa ini, menganggap istimewa, tidak menganggap remeh keadaan wanita hitam yang biasa bersih-bersih masjid itu. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa di antara manfaat sholat jenazah adalah bisa menerangi kuburan orang-orang yang kita sholati. Nah, jadi kalau seandainya penghuni kubur tadi adalah orang-orang yang zalim, maka dengan banyak yang mensholati jenazahnya, bisa jadi Allah mengampuni kezaliman mereka dan kuburan menjadi terang, ya. Karena sholat jenazah itu isinya ialah mendoakan kebaikan untuk jenazah. Maka kalau ada sholat jenazah, jangan cuma jadi penonton, tapi harus ikut sholat. Didoakan yang baik jenazahnya. Dan dengan sebab itu Allah SWT akan mengampuni kedzaliman-kedzaliman orang-orang yang meninggal tadi itu, yang asalnya kuburannya gelap gulita menjadi apa ini? Terang benderang. Nah, selanjutnya hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Usama radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, Rasulullah bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Aku pernah berdiri di depan pintu surga. Ini ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan surga dan neraka. Maka di situ Rasulullah berdiri di depan pintu surga. Fa idza 'amatu man dakhalaha al-masakin. Ternyata kebanyakan orang-orang yang masuk dalam surga itu adalah masakin, orang-orang miskin. Washabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang kaya tertahan, belum bisa masuk surga. ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Namun penghuni neraka sudah digiring masuk ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Dan aku sempat berdiri di depan pintu neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk adalah kaum wanita. Nah, masya Allah, ya. Di Rasulullah yang menjadi saksi bahwa kebanyakan penghuni surga itu ialah masakin, orang-orang apa ini? Miskin. Nah, karena kebanyakan mereka ialah sabar dalam kemiskinannya dan rajin dalam beribadah, lebih khusyuk, lebih fokus. Nah, sedangkan orang-orang kaya tertahan, nggak bisa langsung masuk surga, harus dihisab dulu terkait dengan harta-hartanya, hak-hartanya, kedoliman-kedoliman terkait dengan harta harus diselesaikan dulu, nggak bisa langsung masuk surga. Ada pun orang miskin, gak ada yang dipermasalahkan karena gak ada apa ini, harta-harta yang banyak, tinggal amalnya saja langsung masuk. Kehormatan yang tertinggi di akhirat didapatkan untuk apa ini? Fuqara wal masakin. Mereka itu yang pertama-tama masuk surga. Orang kaya belakang. Coba kalau di dunia, kita mengundang tamu, ada fuqara, ada masakin, ada aghnia, ada orang kaya. Nah, kalau datang yang kaya langsung masuk. Nah, ya kan? Dipersilakan masuk duluan. Ditempatkan di tempat yang apa ini? Khusus. Nah. Ada pun yang fakir miskin datang. Nah, biar aja duduk situ. Nah. Tapi nanti di akhirat lihat fuqara wal masakin yang solih, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru masuk surga lebih dulu. Persilakan. Yang kaya stop. Kalian masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Nah, penghormatan untuk fuqara wal masakin. Jangan mereka diremehkan. Jangan mereka direndahkan. Sayangi mereka karena Allah menyayangi mereka. Kemudian dalam hadis ini jelaskan, ternyata kebanyakan yang masuk neraka itu ialah an-nisa, kaum wanita. Para ulama menjelaskan dikarenakan jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki, sehingga secara otomatis memenuhi neraka lebih banyak daripada baik laki-laki. Tapi bukan berarti sedikit wanita yang masuk surga, banyak juga. Tapi karena perbandingan jumlah wanita dan laki-laki itu masih jauh lebih banyak wanita, sehingga yang masuk surga itu wanita juga banyak, yang masuk neraka wanitanya juga banyak. Di samping itu, wanita itu lemah fisik dan agamanya. Mereka itu lebih didominasi oleh perasaan, sehingga sering mereka itu meninggalkan agama ini karena mengikuti perasaannya. Sering kaum wanita itu meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti apa ini? Perasaannya. Sehingga banyak wanita itu yang jatuh dalam apa ini? Lembah dosa karena menggunakan apa ini? Perasaan. Nah, ini peringatan untuk kaum wanita, ya. Ditambah lagi dalam hadis yang lain, kaum wanita itu mereka kebanyakan kufur terhadap suaminya. Tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau suaminya lagi banyak uang, dipuji-puji, ya. Tapi kalau lagi tidak punya uang, dijelek-jelekan dan semua kebaikannya dilupakan, seolah-olah suami tadi tidak pernah berbuat baik kepadanya. Nah, ingatnya kalau banyak uangnya, tapi kalau uangnya habis, ingatannya hilang. lupa kalau itu adalah suaminya. Kebaikan-kebaikan selama ini tidak pernah disebut. Yang disebut-sebut ialah kekurangan dan kejelekannya. Ini adalah kekufuran wanita terhadap apa ini? Suaminya, yang menyebabkan mereka banyak yang menjadi apa ini? Penghuni neraka. Nah, wanafitina a'zakum wah, tujuan saya mengangkat tema ini adalah agar kita menjadi seorang muslim yang peduli terhadap sesama, yang mau berbagi dengan fuqara wal masakin, khususnya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka saat-saat seperti ini harus kita gunakan untuk memperbanyak sedekah, infak, memberi makan, ya, nah, kepada fuqara wal masakin. Kesempatan yang cukup baik untuk menyayangi fuqara wal masakin, untuk dekat dengan fuqara wal masakin, memberi makan buka puasa, memberi santunan, memberi apa namanya, bantuan-bantuan dan yang lain kepada fuqara wal masakin. Ya, ingat, jangan dianggap dengan cara semacam itu kita lebih tinggi daripada mereka. Bukan, ya. Mereka itu punya hak atas sebagian harta kita, dan itu adalah Allah yang menentukannya. Dan kalau kita sayang dengan fuqara wal masakin, peduli dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang dan peduli dengan kita semua. Allahu fi aunil abdi maka natil abdu fi auni ahi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong apa ini? Saudaranya. Dan yang paling harus ditolong adalah fuqara wal masakin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bisa bermanfaat dan mengingatkan kita atas kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin, khususnya yang fuqara wal masakin. Dan semoga Allah SWT menjadikan ibadah puasa kita barokah dan diterima, dan diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.